Oke. Ini sekarang jadi oke, ini kita pindah mic ya. Sip. Ah. Ya, ini lagu ini mungkin ini lagu terakhir. Ya daripada keburu bosan kan. Ya karena ngeliat abang-abang ini di sini berdua kan. Mas sedih kali. Kan. Jadi ini lagu terakhir. Oh ya, ini lagu ini pernah masuknya jadi kompilasi. Ya lagu ada di inmyroom.us. Kalau kalian apa iseng buka aja inmyroom.us. Di situ ada kompilasi bedroom musician. Dan lagu ini akhirnya setelah berapa lama gue bisa juga bawain lagu ini depan orangnya langsung. Asik. Gak penting juga sih sebenarnya. Oke, jadi lagu ini bercerita tentang sahabat saya. Dulu pernah nongkrong bareng di sebuah kontrakan gak jelas di Ciseke sono. Jadi kita ngobrol-ngobrol dan curhat dan semacamnya. Dan akhirnya saya ambil simpulan dan saya tulis dalam sebuah lagu. Dan lagu ini spesial ya, saya bikin buat dia. Farah, halo. Oh itu tangannya. Lagu ini buat kamu. Farah's Way From Here. Akhirnya aku bawain live. Akustik ya gak apa-apa ya. Ya ini lagu terakhir dari kami. Galan. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke sini. Terima kasih juga buat teman-teman Western Rockers. Terima kasih juga buat Dayat, Sandia, Gali. Kemudian satu lagi siapa? Dayat, Gali, Sandia. Sama, oh ya sama kakak Dede. Gue ingatnya dia akun doang sih Western Rockers. Oke. This one, Far Away From Here. And thanks a lot. Terima kasih buat kalian yang udah pada datang. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih banget. Life we do. try to stay unconscious. Well, I don't know. Well, I don't really know what it would be like when there's no you. When there's no terima kasih.